Neng urip dunia yo ora ngopo sik ndang mati kek kepenak ngoten. Kira-kira ngoten niku kira-kira lho nggih. Intine ngejak mati ngoten niku. Dadi mboten gelem serawung kalih wong, dadi ming dekem ten kamar mawon, raosipun ajrih nek ndalu mboten saged sare. Ngoten niku. Lah kok jenengan kok mriki mula bukane dos pundi? Kula niku dek wingi ningali ten YouTube yang ten pengajian saking Gunung Lawu. Sebab kula riyen nate ten Gunung Lawu. Salat mboten. Lah napa ten Gunung Lawu? Njaluk sugih kalih setan-setan sing mapan ten Gunung Lawu ngoten niku. Ning sakniki urip kula horor. Kula niki pun ditambake ten rumah sakit jiwa setahun mboten enten kajake napa-napa. Lho ngoten niku entek-entekane wong sing ngawula dumateng setan. Terus kula matur nggih wasing gati kula matur Mas jenengan kedah mertobat. Setan-setan ditinggalake, salat gangsal wekdal dipun lampahi, zikir-zikir syar'i piwucale Kanjeng Nabi dipun waos. Lan talabul ilmi ngangsu kawruh ngaji kanthi tekun lan teladen. Insyaallah demit orang dulit, setan ora doyan, tuyul ora ngrangkul, pocong ora mbopong, wewe ora kemlawe. Nek ampun manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab setan niku mung ganggu gawe marang menungso ingkang ngawula dumateng setan. Nek panjenengan ngawulane dumateng Allah taktil, demit niku mboten purun dulit. Mila wong-wong ngaji ngeten niki sampun salat ngeten niki mboten nate diganggu, mboten nate weruh barang-barang sing ra ketok nggih. Kula nate pengawasan ngeten niki mendhet ember saking seng, sing saking wesi niku lho, ember saking wesi, bibar niku kula mbeta bagor. Pirsa bagor, Pak? Bagor niku napa? Karung nggih, sami berarti. Soale nek ten Jawa Timur niku ngarani glangsing. Bagor niku isine jimat kabeh niku, Mas. Dadi wonten sederek sing ten griya mbeta bagor niku napa, Mas? Niki jimate Pak Dhe kula, Ustaz. Lah kok digawane ning nggo apa? Dek wingi kula ngobong siji adik kula kesurupan. Adike jenengan mesti ra salat. Nggih. Akhirnya kula beto ten pengajian kula gerujuk niten nggih ngember wesi kula obong mubal. Enten sing kesurupan mboten niki, mboten. Aman to, aman, seger waras, brigas ngoten niki. Sebab setan namung ganggu gawe dumateng tiang-tiang ingkang mboten ngibadah dumateng Allah. Ingkang leno upama ngibadah piyambake pun tasih ngawula dumateng setan. Ewon dene menungso ingkang ikhlas manembah dumateng Allah mboten mungkin. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, kula badhe nyasarake, badhe nyesatake menungso kabeh. Kejaba titah paduka ingkang ikhlas manembah ngibadah dumateng panjenengan. Niku bentuk ngawula dumateng setan ingkang angka setunggal rupa pesugihan. Jin mboten saged menehi sugih. Ingkang menehi bondo donya menika Allah Subhanahu wa taala. Upama jin niku menehi duit dumateng panjenengan niku duit colongan niku duit mboten halal niku. Sebab wonten perangane jin ingkang gadahi pekareman nyolong niku dipun sebat wonten Sahih Bukhari. Menawi kula jaran terakhir mungkin sakit panjang nggih. Dadi nek enten wong ngingu jin kok terus sugih niku entuk duit kok di dicolongke dening jine niku. Nggih. Dadi nek jenengan mangan bondo colongan niku berkah napa mboten? Marahi laknat Pak, kados niku wau malah uripe dadi dadel duel mboten karu-karuan. Ingkang angka kalih kasekten Aji Jaya Kawijayan niku nggih ngawula dumateng setan senadyan ngarani ora kok ilmuku iku ilmu putih mboten enten. Kanjeng Nabi niku ditombak ngantos wajanipun copot getih kocor-kocor mboten kebal. Para sahabat mboten enten sing kebal. Nek enten menungso kebal niku dilambari dening setan. Ning setan nalika ngelambari menungso mboten gratis. Si menungsane niku kudu ngawula dhisik marang setan. Nindakake perkara-perkara maksiat, perkara-perkara syirik, perkara-perkara bid'ah nembe setan niku mara. Napa nggih to nggih? Wonten sederek kula ugi dikongkon bapake supados maos zikir la ilaha illallah. Sae mboten? Sae. Udzkurullaha dzikran katsira. Dzikira sira kabeh kanthi dzikir sing akeh. Zikir sing akeh niku pripun? Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Wong-wong kang tansah zikir nalika ngadeg. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Kang tansah zikir nalika ngadeg, tansah zikir nalika lenggah, tansah zikir nalika sare nalika kelekaran tansah dzikir. Ning rencang kula niki dzikire kalih bapake ning dzikir niku sae, ning nek carane dzikir keliru ora ngundang tekane malaikat malah tekan ngundange setan, malah ngundang tekane setan. Pripun niku dheweke dikongkon dzikir la ilaha illallah kudu ping 5000. Kudu jam 12 wengi. Kudu ana ngelatar. Kudu sinambi nglekar. Kudu pitung wengi. Lah ling ngudhok kene iku lho dalile pundi? Kudu 5000. Dalile pundi mboten enten. Kudu jam 12 bengi mboten enten. Dikir niku wonten sadengah papan, wonten sadengah wedal. Ora kok dikudhokke jam 12. Jam 12 niku lho dalile pundi mboten enten. Kudu pitung 7 malam berturut-turut. Dalile pundi harus 7 malam berturut-turut? Mboten wonten. Ning niku ditindakke dening kanca kula niku. Saben jam 12 bengi nglekar teng latar maca la ilaha illallah la ilaha illallah ngantos ping pinten wau? Gangsal ewu. Nggih. Nek lali entuk ping 2900, 90 pira mau kudu dibaleni nang saka awal. Apa ra meniren niku gitu. Nah nika wengi ingkang angka 7 kanca kula niku weruh lintang sing ten dhuwur niku nyerak mlebu ten awake. Bar niku dheweke dadi bocah sing sering kesurupan, Pak. Kulo ngalami piyambak wong kulo sak pondok kalih dheweke. Bocah niki sering kesurupan. Gara-gara napa? Nindakke zikir. Lah napa wong zikir niku kleru? Mboten kleru. Ning carane zikir sing kleru. Mila jin setan mboten maringi pambiyantu dumateng menungso, kejaba menungso niki nindakke perkara-perkara sing nalisir saka syariat langkung rumiyin. Ketoke zikir nek wong jenengan mboten ngaji lah wong zikir ki salah ya apa to zikir kok malah dadi wong kesurupan. Zikire mboten salah, carane zikir niku sing salah. Syariate zikir sing mboten cocok kalih piwucale Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku. Nek pun nindakke zikir dadi saged tembus pandang, dibaca ora tedas. Niku wong-wong sing ngawula dumateng setan. Pitakene pun kok tangga kula niku anggere duwe Aji Jaya Kawijaya nangger mati kok angel niku napa digondeli jine mboten. La yu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah iku ora bakal ngerendi-ngerendi. Allah tidak akan menunda-nunda kematian seseorang jika sudah datang waktunya. Masalah enten wong sing duwe kasekten Aji Jaya Kawijayan kok matine angel niku pinangka pasiksan saking Allah. Sebab niki wong sing ngawula dumateng setan. Sadurunge nampa pasiksan ana akhirat disiksa langkung rumiyin wonten ngalam donya. Matine sentik-sentik ya ora urip ya ora mati. La yamutu wala yahya. Rekoso mboten niku nek wong ya ora ndang mati-mati niku rekoso napa penak? Lho kan umure dadi dawa penak. Mboten to nggih? Wong niku nek pun anune ora mati-mati, gek suwe niku ora malah rekoso, Mak. Sing rekoso mboten si calon mayite niku tok. Anak putune niku melu rekoso kabeh. Wonten malih kok nem-neman dolan tenggen kula. Ustaz pripun niki? Lah pripun, Mas? Kula niku gadah Mbah Putri yuswanipun 1 selangkung tahun pun mboten saged mlampah, mboten saged lenggah. Dijak ngendikan pun mboten saged ning kok mboten mati-mati. Yo niku rekasane dadi ustaz ngoten niku. Lah wong mbahmu ra mati kok goleki aku. Njur kon ngopo kon mateni kula ngoten niku. Lah sebab dheweke niku riyen niku anu sering meguru napa niku? Olah Aji Jaya Kawijayan. Lah mumpung tesih krungu niku kudune disanjangi riyen nalika tesih sehat. Diaturi mbah katuran kendel anggene pun ngudi ngelmu Aji Jaya Kawijaya niku ler mboten leres. Nabi kemawon ratuning para wali niku ditombak nggih getien. Nabi niku menungso mboten sekti kados kula panjenengan, lah kok panjenengan malah golek kasekten. Niku mboten leres. Mumpung tesih pono ing pamawas lebdo ing pitutur. Lah sing diajak penengnya napa niki? Talingan pun pun mboten saged mireng pun pikun nembe laporan. Njur kon ngapake? Kula kendak wae mbahen jenengan nggih mboten saged. Mboten saged mireng melih. Lah terus pripun niku tak? Lah kula nggih bingung lah. Sing dinapake melih dijiret nggih dosa mengki awake. ora ndang mati-mati kula ngoten. Mila mangleren. Nggih. Bejane dadi wong sekti niku napa to? Mangleren. Wo supaya tidak dijajah Londo. Halah. Lah kathah wong sekti ya 350 tahun dijajah Belanda ya ora iso hatek ewer gitu. Mbok ben Belanda niku diwacake ajian Rengkah Gunung ngoten kan. Pengen don jeblok ra nggih mboten to nggih. Kasekten niku nggih mengke mempane nggih mung sak kancane mriko. Nggih. Mila nate kedadosan ugi enten wong pamer ilmu kebal, enten mbak-mbak guru TPA nembe piknik kalih cah-cah TPA niku lho, ngerti wong di napa niku? Disunduk ilate niku dhek astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ngoten niku. Lha malah gobrah-gobrah tenan lirat ilate niku. Mergo mboten ngesir bengok-bengok maos kalimat syahadat. Wonten melih tukang pijet, Pak. Pirsa tukang pijet? Tukang pijet niku basa Jawa ini tukang anu gecel. Nih, tukang gecel niku ngudi ngelmu kebal. Ngelmu kebal niku jenenge napa nggih? Aji Bandung Bondowoso napa aji? Napa aji? Napa Pak? Ilmu kebal niku jenenge napa Pak? Wonten le nate ngudi. Lembu sekilan niku nak ditonyo luput terus mboten kebal niku. Jadi nak dijotos niku mesti kurang sekilan jari ini gitu. Coba tak jotos sekini ya. Niku tukang gecel niku nguti ngelmu kebal. Mpun rampung rituale, ritual kesyirikan, ritual kebid'ahan kalau wau. Dewe ngongkon kancane, Kang, opo? Aku belen Kang. Loh, edan papi aku. Oh, tak ceritane, aku ki nguti ngelmu kebal. Saiki aku pengen praktek. Wis rumasuk apa durung ngelmu kebal ku iki. Jadi dibeleh, rapopo, yang ku alon-alon sidik sih, aja langsung diwes, ngono. Nek diwes yang ku bablas ya, alon-alon sih. Terus diiris, alon-alon. Bih, krosora, ura, banter noneh. Ura, banter ke, dipol ke. Wah, ura tebas ke. Wis berhasil. Sing tukang pijet ini ku, dereng marem. Coba dibaleni pindu aku belen meneh kok urung marem gitu. Kancane niku penasaran niku sakderenge mbleh maca ayat kursi, Pak. Di wes ngoten niku bablas mati. Bareng dikecrek polisi lah kula mung dikongkono ngoten niku. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah kedah dipun napun anyar-anyari anggen kula panjenengan sedaya maos kalimat syahadat. Tauhid manembah dumateng Allah mboten kenggoh terutama sing mas-mas sing nom-nom niki. Pun ora sah dadi wong sekti, dadi wong ngalim mawon, dadi wong soleh. Bagi yang mulia selamat donya akhirat. Alhamdulillah. Tinimbang dadi wong sekti ning cilaka donya cilaka akhirat. Semanten ugi pelet ingkang wong ketiga. Pelet niku rupane elek di wong sawang-wong dadi katon apik. Wingko katon kencono, jika cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat ngoten. Niku masuk sihir takhil para jamaah. Sihir takhil niku nyawang barang niku ora katon bentuke asli. Kados Kanjeng Nabi Musa niku nate disihir netranipun mila Imam Abu Ja'far At-Tabari niku ngendika wonten saklebetipun tafsir At-Tabari, fa kana awwal ma ikhtatafu bisihrihim basaru Musa thumma basaru Fir'aun thumma absarun nasi ba'du. Nggih, sing sepisanan kena efek sihire para prajurite Fir'aun niku sing pertama kali terkena efek sihir niku netranipun Kanjeng Nabi Musa. Bibar niku nembe meripate raja Pirngon disihir. Bibar niku nembe meripati para menungso kabeh disihir. Gandeng moto nempun disihir. Niku nyawang teken, nyawang dadung kaya dene dadi ulo. Annaha tas'a. Kaya-kaya dhewek niku ngremet kaya ulo. Kamu kok janjane niku nggih tetep teken. Janjane niku nggih tetep dadung mboten malih ulo. Ning gandeng moto niku pun diapusi. Nyawang teken niku malih dadi kaya ulo. Semanten ugi pelet. Nggih, napa ajian jaran goyang semar mendem jenengan dipelet motone niku weruh limbuk niku kaya dari kaya Dewi Sembadra. Nggih. Weruh cangik niku dadi kaya Bathara Kamarate gitu. Mongko asline kaya sinten? Kaya cangik, kaya limbuk. Nggih. Kathah niku. Nyawang bojone dhewe dadi elek, dadi gila. Terus nyawang wong lanang liya dadi guanteng padahal niku ndek, lemu, ireng, melarat, ndomble. Neng gandeng di sihir niku wah kaya Raden Janaka. Engkau adalah Arjunaku. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Ngoten niku. Mergo ampun di pelet. Sinten sing nindakake pelet niku? Setan kala wau. Dadi ilmu sihir, ilmu pelet, ilmu santet niku sedanten piwucalipun setan. Pundi dalilipun? Wa ma kafara Sulaimanu lan ora kafir Kanjeng Nabi Sulaiman. Kanjeng Nabi Sulaiman iku ora kafir. Walakin nasyayatina kafaru ananging para setan iku sing kafir yu'allimunan nasa sihro sebab dheweke menehi piwulang marang menungso rupa ngelmu sihir. Jadi ngelmu sihir, ngelmu santet, ngelmu tenung, jengges, magic niku sedanten piwucalipun setan. Nek jenengan dadi tukang santet napa melih njaluk pitulungane tukang santet ateges jenengan ngawula dumateng setan, dadi wong kafir niku. Jenengan moro tenggene dukun sami, ngelmu perdukunan niku nggih ngelmune setan. Wonten sing estu-estu nggunakake pitulungane setan, wonten dukun niku sing mung ngapusi. Contone pripun dukun ngapusi? Kula sampun wong sawangsul matur nggih, wajari wetenge lara padha ming mergo ngelih nggih. Wetenge lara jenengan iki keneng santet Mas, tak tambani tak sedoti penyakite, tak leboke ana sakjroning ndok. Nggih terus maca japa mantra nika, ndoke diusek-usek ten weteng, dipecah niku malih dadi abang Pak ndok ini. Ten jero ndok niku wonten isine napa? Napa? Mosok watu, paku, jarum ngoten niku. Beling. Kula sanjangi nggih. Ndok niku nek dikum ten gen cokak niku upama cokak nggih, ndoke jenengan kum ngene. Setengah jam napa sak jam. Niku kulit ndok sing atos niku dadi empuk, dadi membut. Nek pun membut niku kena disuntik teres. Kena disuntik oli, kena dileboni dom, kena dileboni paku. Mungkin nek pakune dom, teres, oli pun mlebu ditokne ngeten mriki atos melih. Niku carane. Carane napa dadi dukun. Kayak jenengan percaya mawon unjuk Kanjeng dukun matur nuwun saestu santete pun disedot gek kula sing ngirimi paku niku sinten sik menengo wae tak deloke epek-epekku ketok to ya ketok nek ra ketok cene ra duwe epek-epek gitu iki sing nyantet kowe jenenge inisial T gitu omae inisial B oh berarti tugimin badogan kae gitu naudzubillah min bedokan apa bedokan? Bedokan ki seneng mangan nggih. Nek bedokan seneng bedok pitik ngoten. Mboten nggih, Mbok. Wallahu alam kula mboten mangertos. Intinipun wong sing ngawula setan niku wong sing sinau ilmu sihir utawa nggunakake pitulungane sihir lan dukun. Mila Kanjeng Nabi dawuh, "Man sapa wonge ata teka kahinan marang dukun, au arrafan utawa tukang ramal tukang bedhek." Fasaddaqahu bima yaqulu banjur percaya apa kandhane dukun faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparingke Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mboten parang. Salajengipun kelebu ngawula dumateng setan niku jenengan nindakake dawuhipun setan sing biasanipun diaturke lewat pengimpen. Ampun terlalu percaya kalih isine pengimpen. Nggih. Kathah menungso dadi wong sing kafir, menungso wong sing sesat gara-gara nuruti isine pengimpen. Ngoten niku. Napa nggih? Nggih. Sebab setan niku saged lumebet marang atine menungso melalui jalur mimpi, Pak. Setan niku saged membo-membo dadi nabi. Ngaku tapi nek menung setan iku mboten iso membo-membo dadi nabi ning iso ngaku-ngaku ngapusi jare dheweke nabi kamangka dudu nabi. Kakang kula dhewe niku nate ngipi ditemoni Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Waduh horor iki aku ngono. Anule nek nyeluk kula lek ngoten niku tolek lek Piye mas, aku ndak ingin ngipi ketemu Syekh Utsaimin. Waduh, kok sangar aku ngono. Lah Syekh Utsaimin wujudnya piye? Wujudnya guagah gede dhuwur, brewokan, nggih. Jenggote rupane ireng ketel kae. Kuwi setan kula ngoten niku. Kuwi dudu Syekh Utsaimin. Lah kok ngono? Lah wong Syekh Utsaimin ki asline piyayine sepuh, kuru, cendek. Jenggote niku petak putih memplak kaya dene kontol nebo. Waduh, kontol nebo. Kok ora cocok? Ayo kuwi setan sing ngaku-ngaku dadi Syekh Utsaimin, setane kurang pinter sing membo-membo. Mula wong sing bodho, wong sing ngaji gampang diapusi dening setan. Wonten malih wong niku sing jare iso nekake nyawane wong sing wis mati, dilebokke ten tenapa? Awake menungso terus diwawancara. Niku lho sing teko niku dudu nyawane wong sing mati. Nyawane wong sing mati mboten iso bali melih ten ngalam donya. Nggih. Allah Taala ngendika ngeten, hatta nganti idza wis teko. Ja'a hatta nganti idza ja'a wis teko ahadahum marang sewijining menungso, napa sing teko niku al mautu pati. Nalika pati wis teko marang sawijining menungso, pola menungso sing mati iku bakal matur ten ngarsanipun Allah. Rabbi duh pangeran kula irjiuni, paduka wangsulaken kula ten ngalam donya. La'alli a'malu solehan supados kula saged nindakake ngamal soleh, bima taroktu ingkang sampun kula tinggal. Ya Allah sakniki kula mati, ya Allah kula pengen dibalekke ning alam donya. Lah arep ngopo? Supados kula saged ngamal soleh, supados kula saged ngaji Ahad pagi wonten Masjid Al Muttaqin. Bedogan di sembatane mboten penyuwune kinten-kinten dening Allah. Kala ora bakal sepisan-pisan tak ijabahi penyuwunmu. Innama hiya kalimatun huwa qailuha, iku mung mandek ana nggon penyuwunanmu wae. Wa min waraihim lan ana mburine wong-wong sing mati barzakhun, iku ana tembok pembatas, tembok sing pinangka wates. Ila yaumi yub'atsun, kang ora bisa dijebol nganti tekane dina kiamat. Niku roh sing wis mati niku dipapanake ana papan gaib sing ditembok dening Allah, diparingi pager dening Allah, dipunwastani barzakh. Milo alami wong mati dialami alam barzakh. Mboten iso bali pak, mboten iso jebol. Sinten le saged jebol temboke Allah Ta'ala? Nggih, iblis sak wadya balane kerja bakti gotong royong jebol temboke mboten saged. Dadi nek enten menungso kok jare bisa berkomunikasi dengan rohnya si fulan, nyawanya si fulan, niku ngaya woro gedebus kerincing. Ampun dipercaya. Nek jenengan percaya ateges awake dhewe dadi wong sing weng. Ora pati waras, teman-teman. Nggih, niku. Dadi nek jenengan ditemoni nggih ngipi, ngipine niku terus mbedakke ngipi sing leres kalih sing boten leres niku pripun gampang. Dijumbuhake isine pengipen niku kalih aturan syariat. Nek isine niku ndawuhake panjenengan nindakake perkara-perkara sing nalisir saka syariat, ampun dituruti, niku cetha setan. Kula gadah pakde wonten Jakarta. Pakde niki muslim. Adike pakde niku berarti kan mbokde kula nggih. Adike pakde mbokde kula niki kafir. Pak dikulo sing muslim niku kecelakaan diseret sepur, Pak. Diseret sepur tilar donya meninggal dunia, jenazahe dibeto mantuk dimakamke ten dusun, ten desa. Adine Pak dikulo niku, adik kandunge Pak Dik niku wong kafir. Niku ngipi, Pak. Ngipi niku 3 hari berturut-turut, cobi mang bayangke, apa ora mantep. Nek wong Jawa biasanya nek ngipi 3 hari berturut-turut gak isine padha, wah gage-gagele nindakke. Sabar yen. Mbok de kula niku ditekani masne sing pun mati nang. Nduk, aku nang kene uripku kok ora kepenak, nduk, ngoten niku. Aku ewang-ewangan, nduk, aku dongakno ya, nduk, aku supaya tentrem nang kene, nduk. Niku tigang dinten. Tigang dalu pangapunten, berturut-turut. Akhire mbok de kula niku ngundang pendito ngawontenaken ritual cara wong kafir nggih. Ndonga nganggo klinting niku. mboten pati ngerti kula. Bar ritual wong kafir niku rampung, niku ditemoni melih kalih masne sing mati. Nduk, aku wis tak dongake, aku saiki ning kene uripku kepenak, nduk, saiki aku wis turu tentrem ayem ayom ayem selamat. Matur nuwun ngene. Terus mbok di kula niku cerita kalih mamak kula, Dik. Dek ingi lo, anu mas nemoni aku ngene-ngene-ngene njaluk tatu. Gak aku ngundang wong-wong jamaahku kono, jamaah saka pesantren Al-Kafirun gitu. Pirsa pesantren Al-Kafirun. Pesantren kok Al-Kafirun naudzubillah min dzalik. Pesantrene wong-wong kafir kuwi ndongaake mas gek bar kuwi aku ditemoni mas meneh matur nuwun. Berarti kan agamaku bener di agamamu sing salah. Lah neng ngoten niku lho. Nggih. Dadi mboten sedaya pengisine pengipen niku kudu gage-gage ditindakake senadyan 3 malam berturut-turut senadyan ngimpene panjenengan niku puspa tajem. Senadyan niku jam 2 bengi. Nek ngipine niku jam 9 kembange wong turu. Nek ngipine jam 2 jam 1 wah iki mesti ngipi sing mengku sanepan sing wigati sing kudu ditindakake mboten niku kadang kala setan sing mlebu ten ngipine panjenengan ndawuhake ora kok dawuh setane kok ndawuh ya ngongkonake panjenengan kongkon jenengan supaya nindakake perkara-perkara sing nalisir saking syariat agama Islam nek jenengan manut kalih isine pengipen ateges awake dhewe ngawula dumateng setan. Wonten melih tangga kula nggih di ipeni enten bocah cilik nangis njaluk gendong nangis njaluk gendong iku nggih wong sawangsul lah kok ditafsirke kalih mbah dukun iku oh anu ana perkara pekarangamu kuwi ana pusaka sing kepengin melu kowe prahoror akhire dalu niku wonten ritual jam 1 bengi menarik pusaka iki le open ana ya iki bocah sing kepengin digendong karo kowe. Dadi tangga si tangga kula wau dadi ten pundi-pundi beto jimat niku wau. Nggih, mongko jimat niku kelebu tumindak kesyirikan. Oh, nek nganggo jimat mesti selamat, nek nganggo jimat mesti bakal laris anggone dodol. Mboten sing maringi selamat, sing maringi laris menika namung Allah. Jimat niku barang mati. Allah nyatane umat Islam iki gene ya ngambungi watu. Beda, Pak. Umat Islam ngambung watu kalih jenengan ngambung jimat niku beda. Bedane napa? Dipun ngendikake dening Umar Ibnu Khattab. Umar bin Khattab sekabat Nabi niku nate ngendika wonten ngajengipun Hajar Aswad. Ya Hajar Aswad, watu item. Ini aklamu, aku wis nyumurupi mangerteni annaka hajarun. Sira iku mung wujud watu, la yanfa'u wa la tanfa'u wa la tadur. Kang ora bisa menehi manfaat, ora bisa menehi bebaya. Laula anni ra'aitu menawa aku iku ora nate weruh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul yuqabilu ka ngambung kowe, maqabaltuka. Aku yo ora sudi ngambung kowe. Lho niku pengendikane Umar bin Khattab. Watu item, Hajar Aswad senadyan kowe mapan ana Ka'bah. Aku ngerti kowe iki mengwujude watu. Ora bisa menehi manfaat. Ora bisa menehi bebaya. Menawa aku ora weruh Kanjeng Nabi ngambung kowe, aku mono ya ora sudi ngambung kowe. Ning aku ngambung kowe mergo nindakke dawuhe Kanjeng Nabi. Ora krana kok kowe bisa menehi manfaat ora. Aku mono ya ora wedi karo kowe. Ning beda wong-wong sing ngingu jimat niku. Wedine kali Gusti Allah napa kali jimate? Wedi kali jimate, Pak. Nek ora wedi coba jimatmu kuwi idak-idakan wani napa mboten? Mesthi ajri to nggih. Wedi, wah nek sajene telat wedi. Terus dheweke duweni kapitadosan nek jimat iki sing bisa marai laris. Lah menika bentenipun umat Islam kalih penyembah jimat. Umat Islam mboten nyembah jimat. Umat Islam nyembahipun dumateng Allah. Kok ngambung watu niku mung krana nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Ning umat Islam mboten gadahi kapitadosan nek Hajar Aswad niku saged menehi mantangat lan bebaya. Niku kita dipun pahami kanthi sae. Carane mbedakke ngipi sing salah kalih sing mboten dijumbuhake kalih syariat Islam ingkang angka kalih dijumbuhake kalih kahanan ten alam padang niki. Kadang kala jenengan ngipi iki kok aku kok ketemu koncoku sing wis mati ning kok mapane ning Amerika, oh berarti iki dudu koncoku. Iki setan sing membo-membo. Aku kok ketemu koncoku, neng kok koncoku kok rambutnya gondrong. Oh setane kurang pinter le membo-membo. Iki berarti setan duduk koncoku. Nggih. Terus pripun supados ngipine niku mboten ditemoni setan? Nggih ndonga. Wudu sederengipun sare menika langkung sae. Menawi panjenengan sakderengipun sare menika wudu, Allah Subhanahu wa taala ngintun malaikat, layan qalibu sa'atan setan niku mboten badhe lengah, mboten badhe leno senadyan dilit illa wa huwa yaqulu kejawi malaikat kala wau ngendika ndonga Allahumma ghafir li abdika fulan. Ya Allah, mugi paduka paring pangapura dumateng titah paduka si fulan niki li annahu bata tahiran, sebab dheweke turu, sebab dheweke tilem kanthi kahanan suci kala wau wudu saderengipun sare. Dadi sarene panjenengan sedalu natas niku dijaga dening malaikat. Nek jenengan dijaga malaikat, setan iso mlebu pengipen mboten? Mboten saged. Terus maos doa, pripun doa mau tidur? Bismikallahumma amutu wa ahya. Kanthi nyebut asma paduka ya Allah, kula badhe mati, badhe tilem. Kanthi nyebut asma paduka ya Allah, nginjang sesuk-isuk kula badhe urip melih. Panjenengan bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah saya akan hidup, dengan namamu ya Allah besok saya akan mati. Ora tangi. Bablas mati mana? Niku carane supados awake dhewe mboten diganggu dening setan nalika ngipi. Nggih. Tasih kathah Bapak Ibu sedaya, bentuk-bentuk ngumawulanipun manungsa dumateng setan. Ning sing kula aturke niku wau kathah ugi niki tasih wonten pinten-pinten perkawis ananging kirang prayogi menawi kula matur langkung kathah nggih. Sebab sampun setunggal jam langkung anggen kula matur. Mbok menawi mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken pitakonan saking bapak wau nggih sedherengipun dipun pungkasi kula badhe ngaturaken wangsulan napa jin niku saged mati. Jawabanipun saged. Matine pripun? Saged kecelakaan kaya dene awake dhewe niki. Lho kok kecelakaan nggih. Dipun sebat wonten surat jin wa inna kunna naqudu minha maqa'idal lis-sam'i. Biyen mula awake dhewe bangsane jin duwe papan palungguhan ana langit lis-sam'i kanggo nyolong berita langit. Famayastami'il ana ning sapa saiki jin kumawani nyolong berita langit yajid lahu shihaban rasada. Dheweke bakal nemoni lintang sing nguyak-uyak dheweke. Niki wonten surat jin. Dawuh pengendikanipun Allah niki mapan wonten surat jin. Nerangake bilih jin niku saged mabur ten langit mencuri berita langit. Ning sak sampunipun Kanjeng Nabi Muhammad dilantik dadi nabi, saben ana jin mabur ten langit ajeng nyolong berita langit, jin-jin niki diuyak dening lintang. Niku ingkang kawastanan lintang alian atau bintang jatuh. Simbah-simbah menawi wayah dalu, wah aku kok krasa toyan nggih. Panjenengan medal saking dalem toyan ten kebon upaminipun. Ono lintang cemlorot. Niku lintang nembe nguyak-uyak jin. Nek kena lintang niku tres ngoten mati jin niku. Nek diuyak lintang dheweke iso ngepot iso napa niku ngendo. Nggih selamat. Sebab jin niku mabur niku nggih kaya menungso nggih. Duwe SIM dheweke niku. Surat izin mengepot. Jadi duyak lintang nengen ngepot ngiwo, diuyak ngiwo ngepot nengen. Ning nek kurang pinter sing ngepot kadang napa kena lintang niku mati, Pak. Jadi jin niku nek nyolong berita langit sakniki totowane nyawa. Mila wonten hadis sanesipun Kanjeng Nabi ngendika, fungsine lintang niku wonten tiga. Rujuman lisayatin kanggo mbandemi setan, zinatan lisama kanggo pepaesing langit supaya langit iki katon endah katon abyor, ingkang angka tiga alamatan yuhtada biha kanggo mangertosi wetan kulon lor kidul. Niku ingkang mangertosi ngelmu niki bapak-bapak nelayan nggih lunga ten tengah segara, wah mulih neng ndi iki, wah ketoke rono jebule tekan Australia. Nek mboten gadahi ngelmu navigasi, aku arep mulih nyang Magelang ae. Nek Magelang iku kudu ngetutke lintang gubuk penceng sing ngeten dhuwur. Niku Lampung nggih senes lintang. Ngetutke lintang, dadi mlakune ngetutke lintang. Niku fungsine lintang, Pak. Pinangka alat bandem setan, sing bandem sinten Allah Taala. Angka kalih kangge napa? Pepaesing langit, hiasan langit, angka 3 penunjuk arah. Niku setunggal, setan jin iso mati nek gebalang lintang. Menungso napa saged mateni jin? Saged. Carane pripun? Wonten kalih. Setunggal diruk ya. Nek dheweke nyurupi menungso diruk ya dipun waosaken ayat kursi terus dheweke kobong mati, rampung. Angka kalih saged dipateni langsung. Nganggo napa? Bebas. Nganggo pacul ya kena, nganggo watu ya kena. Pripun iku carane? Nalika jin niku membo-membo ngetok ten awake dhewe, maka berlakulah hukum manusia. Ketika dia menampakkan diri dalam wujud makhluk di hadapan manusia, maka berlaku hukum manusia. Kena dibacok, kena dibalang watu. Dalile pundi niku? Hadis sahih riwayat Muslim. Wonten sahabat Nabi nalika prastawa perang Khandaq kundur ten dalem, dheweke niku ngasta tombak nggih. Ngasta tombak mirsani garwane setri niku ten ngemper. Malah ning jaba iki lho, kon tunggu omah ning jero malah ning jaba. Nesu ngamuk niku sing kakung, sing setri niku matur, "Mas, ampun duka langkung rumiyin panjenengan tingali, panjenengan pirsani enten jero omah enten napa?" Nom-noman niki sahabat Nabi niki ngasta tombak mlebu teng omah niku wonten ula gedhe, Mas. Ula gedhe nembe mlungker terus kedadosan perang tanding. Antawisipun sahabat Nabi ngasta tombak kalian ula ingkang gedhe kala wau. Hasilipun das pundi? Sampiyo. Pirsa sampiyo? Draw. Nggih padha jayanya moga Bathara. Sama-sama jaya, sama-sama sakti, sama-sama mati. Ulane niku ditombak, rumaosipun mati, jebule isih icul nyatek sahabat Nabi niki. Karo-karone mati. Niki riwayat Muslim. Nalika Kanjeng Nabi mireng kabar niki Kanjeng Nabi dawuh, "Inna yakti bil Madinati ana ing kutha Madinah iki jinan, ana perangane jin kot aslamu sing wis mlebu Islam." Nggih, nang kutha Madinah iki ana jin sing wis mlebu Islam. Nalika sira weruh ana ula ning jero omah, aja langsung dipateni. Sahabat mau iruh ula gede langsung dipateni. Kanjeng Nabi dawuh, "Iku lho jin Islam, sedulurmu padha-padha umat Islam. Mula nek weruh ana ula ning jero omah aja langsung dipateni. Bal adzinu lahum salasata ayamin. Ning wene ana ijin telung dina." Dadi jenengan kondur ten dalem wonten king kobra bekus-bekus mangap-mangap. Monggo pinarak tigang dinten. Niku nek jenengan mung maca hadis siji. Ning wonten hadis sanesipun Kanjeng Nabi dawuh, "Bal harrijuhu thalatha marrat." Tundungan minggat ula iku ping telu. Niku maknane wene ana ijin telung dina ora kok kon nginep telung dina. Mengki kula cepaki wedang unjukan sak cekapipun mboten. Lah ula gedhe kon nginep telung dina jenengan sare dimut sirahe malah bubar gitu. Ning maknane ditundung minggat. Carane nundung minggat pripun? Nggih kaya awake dhewe nundung menungso. Iki dudu papan dunungmu. Enggal-enggal sumingkir saka papan kene. Ning mboten sanggo kentongan nggih. Ora kok tok tok tok tok tok tok tok mboten perlu. Lah ndang lunga udu papan panggonmu kene. Terus ditinggal ngopo? Wijik. Ndang lunga kono ngantos ambal 3. Nek ambal 3 ditundung minggat kok mboten lunga niku enggal-enggal faktulu dawuhipun Kanjeng Nabi. Patenono. Innama huwa syaiton, dheweke iku setan. Dawuh Kanjeng Nabi. Hadis niku wau, Pak, Bu, pinangka dalil jin niku nek pun membo-membo napa wujute ula, napa wujute napa mawon ketok ten ngarepe jenengan kena ditombak, kena dibalang watu. Nek ditombak mati, jine nggih mati. Lha niku carane menungso mateni jin. Mila nate kedadosan kula gadah rencang niku ten Surabaya mondok, Pak. Ten pondok niku cerak perumahan. Dalu-dalu niku wonten ibu-ibu bengok-bengok, "Mas, Mas, tolong Mas." "Lha enten apa, Bu?" "Ten omah kula niku wonten ula kejepit mesin cuci. Ajeng maju mboten saged mundur ya ora iso mengungkak-ungkek kula wedi." Kali konco santri jigoke balok kayu tutuk ndrase pendeng mati. Rampung to? Rampung. Ning sesuk ibu ini ku kesurupan. Nalika dipun rukyah kowe sapa aku jin. Lah kowe ngopo kok ngganggu rene? Lah sedulurku ora ngapa-apa, ora salah apa-apa digepuk ndrase aku ora trima. Ternyata ulo sing kejepit mesin cuci niku jin. Nek ditutuk ya mati. Mila nek enten jin ten jero omah niku aja langsung ditutuk. Nggih. Aja dimanggake telung dino. Ning ditundung minggat kaping 3. Nek tesih begegek mawon dipateni. Kuwi setan, kuwi dudu jin muslim. Nek jin muslim dikon lunga, lunga. Ha niku ulane cilik niku. Ha mbok menawa niku anake jin. Nggih, anake jin cek cilik mulih kok TPA ya to. Dolan ten ngomah jenengan. Malah dituthuk sirah ya bapakne nesu no, ngamuk. Ngoten niku. Lah pripun kula wedi tenan niku nek wedi tenan golek genter sing dawa, nggih terus dicuthik dibuang. Niku khusus ula sing ten jero omah. Nek ula ten jaba omah kudu ndang dipateni. Dawuhe Kanjeng Nabi, "Uqtulul hayat waqtulu dzatafiyataini wal abtar." Patenono ula, patenono dzatafiyataini wal abtar. Nek enten ula ten jaba omah langsung dipateni. Sing ditundung minggat niku sing ten jero omah. Ning nek enten dzatafiyataini wal abtar niku mbuh ten jaba omah, mbuh ten jero omah kudu dipateni. Sebab napa Kanjeng Nabi ngendika fa innahuma yaqtatafanil basara wa yastasqitanil habla. Dzatafiyataini wal abtar iki bisa nyebabake mripate awake dhewe dadi wuta. Bisa nyebabake bayi sing ana wetenge ibu niku dadi mati. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ngendika wonten kitab Fathul Bari sarah Sahih Bukhari, dzatafiyataini niku ula sing gegere enten jelerete kalih. Niku mang titeni. Al-Abtar niku ula sing buntute bujel, buntung, Pak. Niku nek jenengan ketemu kalih ula cacah loro niku mbuh ten jero omah, mbuh ten jaba ndang dipateni. Terus proses membutakan mata, proses menggugurkan janin niku carane pripun? Napa disembur matane terus wuta mboten? Ngendikane Imam Ibnu Hajar, cara kerjanya seperti pandangan mata jahat. Jadi jenengan mentelengi motone ula niku, ula kok lucu, lho malah mentelengi aku lho, tak pentelengi genti. Niku motone jenengan saged wuta, Pak. Ibu-ibu nek nembe bobot ketemu ula loro niku, niku saged mati bayine sing tenduru weteng niku. Mila enggal-enggal dipun pejai. Niku napa hadis sahih? Sahih niku riwayat Muslim. Mboten kula le ngendika, mboten ujare Mbah Dukun, mboten. Niki dawuh pangendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mboten ngendika nuruti hawa nafsu, ning ada dasar wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Cekakipun cariyos, Pak. Jin niku saged mati. Mbuh mati dhewe, mbuh dipateni. Nek menungso mateni jin kanthi cara diruqyah nalika kesurupan utawa digepuk nalika dheweke niku ngetok. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, nek jenengan diwedeni, ampun wedi. Enten wewe langsung jikone watu balang sirae. Ndelalah niku menungso ngepreng, resiko tanggung sendiri. Nggih, ndase bocor niku nggih ben jenengan mboten dosa. Gur dikecrek polisi guran. Ning rak nek dosa mboten nggih, wong dheweke meden-medene aku kaget kok refleks tak patak botol lambene. Nggih, monyor-monyor ya sekarepmu salahe dadak meden-medeni barang. Niku wonten kedadosan nyata ten kutha pundi nggih kula radi supe berita ten situs berita wonten mbak-mbak niku pengen medeni kancane dandan suster ngesot. Dadi kancane metu dheweke niku ten jero napa kancane ten jero lip to ajeng metu. Gek dheweke pun cepak-cepak. Mungkin nek lipe pun buka dheweke ngesot-ngesot kancane ngen gila. Ning manusia berencana Allah yang mentakdirkan. Sing metu saka lip niku dudu kancane. Salah betrek. Sing metu niku satpam. Gek nganggo sepatu militer sing pucuke enten wesine niku. Satpame ruh suster ngesot kaget diguajuli. Guajuli sampe suster ngesot niku tulang rusuke niku pedhot, Pak. Patah. Terus beritane niku suster ngesot dievakuasi ke unit gawat darurat ngeten. Goro-goro pengen medeni kancane malah digajuli dening tukang satpam. Sing salah sinten niku? Ya suster ngesot niku. Nggih, mila ampun seneng-seneng ngepreng ngapusi niku dosa niku medeni wong Islam dosa. Nggih, mbok menawi mekaten lan semanten pengaosan ingkang saged kita aturaken wonten kalodhangan enjang punika mugi-mugi saged manpangati kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun nur lepatipun atur nyuwun pangapunten saestu. Pripun niki siyos wonten pitakonan mboten nggih? Setunggal mbok menawi kagem tombo cilik wonten ingkang badhe taken? Mboten wonten? Alhamdulillah. Oh monggo Pak. Saking Mas Sinten, saking telatah pundi? Muntilan, Mas Sinten asmane? Mas Wawan, jih monggo Mas Wawan. Nggih. Nggih. Oh nggih. Saya tidak pakai jopo montro, tapi saya pakai olah pernafasan. Pernafasan wonten sak lebetipun agami Islam niku, nek jenengan sinau tajwid nggih, niku tahan napas paling dawa niku berapa harokat, Pak? 6 harokat niku mentok, Pak. Nek jenengan tahan napas ngeluwihi 6 harokat, bar niku jenengan duwe daya linuwih, niku jin sing main, Pak. Dudu menungso meleh. Setunggal. Angka kalih lah napa ya klebu nalar jenengan olah napas bayangkan linggis ini adalah kerupuk lalu pukul bel secara nalar balunge menungso niku musuh linggis menang napa kalah menungso normal tetap kalah Kanjeng Nabi di jojoh linggis ngantos copot wajanipun. Oh kula enggak pakai kekuatan jin, saya pakai murni olah nafas. Upama olah nafas niku ana para sahabat riyen pun olah nafas nggih. Ning olah nafas, tahan nafas, wonten sak lebetipun agami Islam niku maksimal 6 harokat. Mula nek jenengan matek kaji niki kula patekah kok Mas, ning tahan nafas. Waduh. Maca patekah tahan nafas niku nggih mboten wonten syariate. Panjenengan padosi dalilipun wonten Al-Qur'an, wonten hadis Kanjeng Nabi, mboten enten patekah tahan nafas niku. Sunahipun maos patekah niku ayatan-ayatan. Setunggal ayat boko setunggal. Jadi sekabeh perkara sing mboten lumrah niku, tangan iso jebol tembok, sikil digunggu gajul, wesi iso menteles wesine sing peok. Niku mesti wonten napa niki jenenge peran jinten mriku. Senadyan mboten nggunakake japa mantra. Senadyan niku diarani olah napas utawa energi elektromagnetik yang ada di ujung-ujung urat saraf itu kita kelola, dikumpulkan ngene lalu menjadi bola api kaya Naruto wae ya. Diungane kek kamehame. Niku kabeh mboten enten dengan agama Islam. Dadi langkung becik Mas, olah napas nggih, aji jaya kawijayan sedanten dipuntilar kemawon. Nggih. Upami niku sae mesti para ulama, para winasis, para ustadz para ulama ahli sunnah wal jamaah ingkang sepisanan nindakake perkawis niku. Ning kanyata mboten wonten ingkang nindakake niku. Mila cekap awake dhewe manembah dumateng Allah, mboten sah mendhet dalan-dalan sing mboten cetha. Ya nek kuwi bener, nek ternyata niku nggih enten jinten mriku, malah awake dhewe cilaka donya, cilaka akhirat. Mengkaten kemawon ingkang saged kita aturaken, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang maranane ing penggalih, kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.